Baik, hari ini kita akan membicarakan bagaimana upaya menemukan hikmat. Kita sudah masuk dalam eksposisi pengkhotbah. Kita akan membuka Alkitab kita dari pengkhotbah pasal yang pertama. Dan kita akan membaca ayat 12 sampai ayat 18. Pengkhotbah 1, 12 sampai 18. Saya akan baca 12, saudara-saudara baca 13, kita bergantian. Hingga selesai ayat 18 dari pengkhotbah pasal yang pertama. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Sama-sama. Karena di dalam banyak hikmat, tidak ada susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Hari ini kita membicarakan upaya menemukan hikmat dalam kehidupan. Ya, mungkin temanya lebih pas lagi kalau kita bisa mengatakan ya hikmat di kehilangan. Sebetulnya pengkhotbah ini tidak menalar satu garis umum yang seperti kita pahami. Kita mesti mengerti dulu bagaimana ironi-ironi yang terjadi di dalamnya, sehingga memang akan jadi topik-topik yang paradoks begitu ya. Tetapi juga menggelitik kita. Ya. Nah, pada waktu dia membicarakan tentang dirinya, bagian pertama saudara sudah mendengarkan minggu yang lalu, si pengkhotbah adalah raja atas Yerusalem, ya, dan banyak orang menyebutnya Salomo karena melihat tata kelola dari bahasa yang dipakainya, kata sia-sia tadi itu yang mencerminkan. Bagaimana juga ia menceritakan kehidupan, properti sia-sia, ekonomi sia-sia, tuh Tuhan yang mengelola semuanya. Itu terasa sekali di Mazmur 127, lalu di dalam perjalanan hidup dia. Nah, yang kedua, memang ada orang mengatakan bahwa penulis itu lain, tetapi di atas namakan Raja Salomo. Tetapi terlalu sulit, dan akhirnya itu perdebatan yang tidak jadi terlalu penting, dan kita pinggirkan. Tetapi yang pasti, perspektif yang dilakukan di dalam kitab pengkhotbah menunjukkan kualifikasi pengamatan kehidupan yang jeli. Di sini justru kita kurang setengah mati. Bagi kita hidup adalah bagaimana makan dan minum, enough is enough. Bagi kita hidup adalah bagaimana bekerja, tidak bekerja, sukses atau tidak sukses. Pilihan kita itu sangat terbatas sekali. Mengapa? Karena sejatinya kita tidak mempunyai hikmat untuk berusaha memahami apa itu kehidupan. Andai kata saja kita punya, kita akan tercengang bertemu dengan sesuatu hal yang menggelisahkan. Di mana sebetulnya kita ada? Di sana kita menghilang, saudara. Jadi hikmat itu membawa kita sebetulnya menghilang, ditelan di tengah keramaian. Wush, kaget kita. Kalau bahasa orang bilang, kalau kita di kampung, kita orang paling kaya. Pergi ke ibu kota provinsi, kita mulai kaget. Ternyata kita miskin. Sampai ibu kota negara, lebih kaget lagi, kita miskin banget. Di mana kamu ada dan kamu bicara? Kalau kamu selama-lamanya sampai mati tinggal di kampung, maka selama-lamanya kamu berpikir kamu paling hebat di kolong dunia ini. Tapi waktu kamu sampai ke ibu kota provinsi, sampai ke ibu kota negara, apalagi menjalang buana jalan ke berbagai area negara, kita kaget setengah mati. Di mana sebetulnya posisi kita? Nah, karena itu orang yang mau mencari dan mau belajar, mereka akan menemukan realita dan akhirnya kiranya ada satu kesadaran penuh seperti si pengkhotbah, lalu dia berkata sia-sia. Istilah sia-sia, makan sia-sia, kerja sia-sia, bukan tanpa makna sama sekali. Sia-sia adalah limited, terbatas. Kamu makan, kenyang, kenyang. Lapar lagi enggak? Lapar lagi. Sia-sia juga kan itu maksudnya. Bukan kamu makan lalu enggak perlu makan-makan lagi. Hanya sementara kok. Kalau kita makan sehari 3 kali, ya berarti 6 jam. Kalau hitungannya kita ambil 18 jam. Kalau kita ambil separuh dari 12 jam, ya mesti 4 jam. supaya perut itu tidak terlalu apa kosong istilahnya, ya. Nah, jadi makan pun sama, kerja pun sama. Sia-sia juga. Karena terbatas. Maka hidup kita kalau kita perhatikan hidup mengulang. Nah, itu yang pasal sebelumnya. Apa sebetulnya hidup ini? Maka orang yang mencari hikmat itu sadar loh, sebetulnya hidup kita ini apa ya? Dibilang kaya, tergantung siapa yang bilang. Ketemu lebih kaya, kita pikir kita miskin. Sampainya kita bingung, tertelan, hilang di tengah realita kehidupan. Sebetulnya di mana? Ya. Maka belum lagi ironi-ironi lain yang nanti akan kita bicarakan. Nah, oleh karena itu, si pengkhotbah mengatakan bagaimana menyelidiki hidup itu, ya. Dan akhirnya yang didapatkan kesimpulan adalah apa? Kelelahan. Saya mau tahu hidup itu kayak apa? Cari. Ternyata bukan tambah pinternya. Lelah digambarkan di sana. Karena apa? Tidak menemukan kesimpulan. Sesudah bicara nanti, habis makan, lapar. Lapar, makan. Gak punya kerja, kerja. Gak punya uang, punya uang. Lalu muda, muda, tua. Tua dekat mau mati. Dekat mau mati pun hanya kita juga gak tahu. Karena yang kita hitung adalah dalam limitasi kesementaraan tadi. Di balik ini apa ya? Jungkir balik kamu cari, kamu gak akan tahu. Why? Karena memang pengkhotbah perspektifnya itu adalah kejadian. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, nah inilah dia hidupnya. Jadi jangan dulu buru-buru memakai perspektif. Oh kan kita punya Tuhan Yesus Pak. Nanti dulu ini PL nih. Pra-Kristus. Sampai nanti jawabannya cuma satu, memang Paulus. Hidup Kristus, mati untung. Jebol semuanya. Tapi kalau saudara berbicara filsafat misalnya tentang identitas manusia, siapa itu manusia? Banyak filsuf menulis dan makin mabuk membacanya. Maka saya bangga sekali menjadi seorang Kristen, punya Alkitab. Hebat loh. Cukup satu kata, hidup Kristus mati untung. Yang bagi filsuf hidup itu tebelnya setengah mati, mati pun lebih tebel lagi karena bingung banget. Tapi Paulus hanya satu kata. Ya. Tapi ini kita pinggirkan dulu. Ini PB. Kita mundur dulu ke PL supaya kita memahami realita hidup kita sebagai orang yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sudah kehilangan pegangan. Perjalanan kita penuh dengan kesombongan, berpikir semua kita sudah punya, ternyata yang menanti kita hanyalah kefanaan. Hancur, hilang. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu di dalam menyelidiki hidup itu semua orang mencarinya, para filsuf mencarinya. Akhirnya kesimpulannya apa? Kita tidak menemukan apa-apa. Ini loh. Tapi waktu ini loh, di sini juga ada. Ini loh, di sini juga ada. Ada hebat? Ada. Ada yang lebih hebat? Ada lagi. Jadi yang hebat itu hebat apa enggak? Enggak tahu lagi. Sekarang banyak orang kagum, wah ini orang jenius, pemusik jenius. Yuk kalau mundur ke zamannya Beethoven. Semua orang bilang sampai sekarang belum tertandingi. Lah kalau begitu Beethoven itu sebagai sebuah seorang pemusik, Amazot, sama siapa? Wolfgang, lain-lain lagi semua. Orang-orang hebat, Sebastian Bach itu dianggap sebagai komposer sepanjang zaman. Lah kalau gitu pertanyaannya kan menarik. Sebetulnya kita makin maju atau makin mundur? Karena mereka ratusan tahun yang lampau. Jadi tadi makin maju apa makin mundur nih? Wah dalam dunia pelukis sama ya. Wah Rembrandt punya lukisan, Michelangelo, Leonardo da Vinci, semua orang kagumnya luar biasa. Ini pelukis dengan kemampuan teknologi yang sangat hebat khususnya Leonardo da Vinci. Pertanyaannya, sekarang ini sebetulnya melukis itu makin maju apa makin mundur ya? Wah sekarang banyak guru fisika, matematika dan segala macam. Tapi yang menemukannya orang dulu, sebetulnya kita bego apa pinter ya? Ngajarin orang dulu yang penemukan saja kita gagal, apalagi menemukan yang baru, gimana ceritanya itu? Perlu pikir-pikir lagi ya. Tapi kalau kita sekarang ngomong, wah aku lebih pintar dari dia, kita lupa yang dulu, kita pikir kita hebat. Waktu kita lihat ke belakang, dor, kita gak ada apa-apanya nih. Nah begitulah orang yang mau mencari hikmat tadi itu, yang coba menyelidiki kehidupan itu, tersentaklah mereka. Tapi bagusnya, barang siapa mau belajar menyelidiki kehidupan, hanya satu yang mereka temukan, ketiadaan. Dan itu akan membuat orang bijaksana. I am nothing. Yang tidak belajar selalu berpikir, I am something. Sedikit belajar, ya, mulai makin temukan ke bawah. Tapi waktu tidak apa dia waktu makin tinggi belajar, I am nothing. Everything something. Ini yang paling goblok itu ya kalau merasa I am everything. Sedikit belajar tadi sorry saya bilang I am something. Dan apa dia makin banyak belajar, akhirnya dia tahu I am nothing. Nah, itu pengkhotbah. Ini orang pinter loh nih, orang hebat, orang luar biasa, hanya bilang hidup sia-sia. Pencarian ini yang penting. Maka kalau kita kerja, kita pelayanan, sebetulnya yang kita kerjakan itu hebat apa enggak sih? Ya kita baru peresmian rumah pastori, kita bisa beli rumah pastori. Banyak orang sudah beli lebih hebat dari kita. Kita baru beli satu gedung, banyak orang sudah beli lebih banyak dari kita. Kita baru mau bangun STT, banyak orang sudah selesai membangunnya. Sehingga menemukan sebetulnya apa yang Tuhan percayakan potensi pada saya. Yang harus saya pertanggungjawabkan ini jadi penting. Nah itulah bijaksana mencarinya. Nanti kita akan melihat bagaimana orang yang tidak mencari itu kayak apa jadinya. Nah, dia akan selalu berkeluh kesah, kerja capek. Ini tidak mau, itu tidak mau belajar, ini tidak mau tahu. Aduh aku melulu. Nah, itu orang yang namanya tidak pernah mau mencari dan memahami kehidupannya. Bagi dia hidupnya sangat murah, hanya rupiah. Barang siapa yang mengerti hidupnya anugerah, ia tidak akan pernah memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Barang siapa menemukan hidupnya, ternyata punya makna karena Kristus ada di dalamnya, ia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Saudara-saudara, oleh karena itu, penjelajahan yang sudah dikerjakan oleh si pengkhotbah lalu bilang anak manusia ini menyelidiki, dapatnya apa? Cuma menyusahkan badan saja. Mereka lelahkan diri. Aku sudah melihat semua perbuatan di bawah matahari ini. Tapi lihat, sesuatu kesia-siaan. Hanya sebuah usaha menjaring angin. Maka sejak kapan angin bisa dijaring? Kan tidak pernah. Ternyata pembodohan yang sangat mengerikan. Itu digambarkan bagi dia. Karena itulah semua usaha di bawah matahari membuat terkejut seperti sebuah pengulangan. Nah, itu pasal sebelum, apa ayat sebelumnya. Angin bertiup barat, timur, selatan, utara, muder-muder. Mau kemana? Dari mana datang, dari mana berapa, kemana dia pergi sampai gak tahu lagi. Kalau sudah muter kan kita gak tahu startingnya di mana. Tahu-tahu pokoknya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi mana duluannya? Gak tahu. Air dari atas turun ke bawah, bawah menguap naik ke atas. Sains itu mengajar kepada kita. Ada satu circle di dalam sebuah kehidupan yang luar biasa. Sebuah sebab akibat. Mana yang duluan? Sampai-sampai kita tiba pada satu titik. Bicara telur sama ayam duluan mana saudara? Halo? Telur baru ayam apa ayam baru telur? Dari mana kau tahu? Hah? Dari mana? Ya pokoknya ayam lah Pak, jangan Bapak bantah lagi kan gitu. Kalau ujung-ujung balik itulah Tuhan ciptakan. Tapi bukan proses itu. Kalau Tuhan ciptakan ex nihilo dari tidak ada jadi ada. Tapi kalau proses ini jadi masalah. Telur duluan apa ayam duluan? Waktu kalian ngomong ayam, itu karena kelamaan kau di sekolah minggu. Tuhan ciptakan ayam, gak ada dalam Tuhan ciptakan telur, jadilah ayam. Memang gak ada. Tapi jangan lupa, itu tidak masuk dalam proses waktu itu. Manusia ada, sebelumnya gak ada. Tapi begitu ada dia berproses, panjangnya luar biasa. Ayam telur juga begitu dan semuanya dalam kehidupan ini. Maka orang yang bijaksana waktu nyari dia kaget. Si pengkhotbah mau bilang, kembali sama Tuhan. Itu pasal terakhir nanti. Akhirnya takut akan Tuhan. Itu keren loh itu. Ya jadi dari satu terus kita digiring untuk melihat realita. Jawabannya cuma satu, pendek sekali ayatnya. Karena ternyata pencarian kita sia-sia. Harus kembali kepada dia pencipta awal yang memulai segala sesuatu menjadi ada itu. Oleh karena itu saudara, bahwa ada satu fakta yang tidak bisa kita rubah. Yang bongkok gak bisa diluruskan. Yang tidak ada tidak dapat dihitung. Mau mengatakan realita hidup yang tidak tergantung kepadamu. Matahari akan bersinar pagi hari, tenggelam sore hari. Kau mau bikin alat apapun, kau mau setel apapun, terserah. Kau boleh bilang siang gelap, caranya tutup matamu. Siang gelap, terserah kau. Tapi siang tetap terang. Kau mau putar jammu itu, sekarang jam mau menuju jam 11 siang. Kau bikin aja 11 malam. terserah kau. Tetap saja ini jam 12 siang. Sehingga dia mau mengatakan ada satu fakta di dalam hidup ini yang tidak bisa kita lawan. Bahwa kita akan mati, siapa yang bisa cegah? Bahwa orang bisa sakit, mau cari obat pun silakan, sakit tetap ada. Sehingga keberanian nanti bagi orang Kristen menerima realita, itu harus kuat. Pertanyaannya, siapa yang memampukan kita untuk menerima satu realita apa adanya? Cuma satu, balik-balik lagi, Tuhan tadi. Sang Daulat itu loh, Sang Maha itu loh. Jadi apa yang diajarkan si pengkhotbah kepada kita di dalam bagian ini? Mau mengajarkan kepada kita satu realita, satu fakta bahwa hidup adalah hidup yang harus dijalani, hidup adalah hidup yang harus digumuli, hidup adalah hidup di mana pertandingan itu terjadi. Dan kita gak bisa lari dari sana. Kita gak bisa menghindari itu. Jangan sesali siang, karena tadi malam kamu gak bisa tidur. Walaupun kau tidak bisa tidur sepanjang malam, siang tetap jadi siang. Tidak bisa kita rubah itu, Saudara. Maka di dalam bagian seperti ini, orang-orang yang hebat adalah orang yang menemukan jati dirinya. Si pengkhotbah bilang, siapa jati dirinya? Sia-sia. Sementara. Jadi apa yang mau kubanggakan? Pengkhotbah itu nanti selalu cerita, ada raja datang gujuk-gujuk, masih muda, semua orang kagum padanya. Besok dia tua, datang lagi yang menggantikan. Tidak ada yang mengenang dia. Saya pikir-pikir, baca-baca, iya benar loh. Kadang-kadang orang belajar, tambah pinter, tapi tambah bodoh juga jadi bingung ya. Yang kemarin kita lihat kasus di, tadi saya baru ngobrol-ngobrol sama Lando itu ya. Wah, kemarin yang dokter ada di Gandaria City ya. Urusan parkiran 5.000 perak, ngeluarin popor senapang, kepukul kepala tukang parkirnya. Saya yakin ini tukang parkir pasti nyolot ya, bikin orang kesel. Tapi ini udah letkol, apa kolonel, dokter, puak marah. Hanya mesti tangkap polisi, diproses. Ya ujungnya sih kita enggak tahu, masuk sel apa keluar sel ya, atau keluar masuk juga enggak ngerti. Tetapi ada lagi nih, loh. Ini sih bego nih tukang parkir. Pasti impol. Yang mukul bego juga. Sekolah tinggi-tinggi kok cuma buat mukul. Kamu bawa pistol untuk mempertahankan nyawa. Emangnya pistol bisa nolong nyawa kita? Yang ada bisa kita kehilangan nyawa. Bisa. Bawa pistol bisa mati. Mati juga. Banyak yang perang itu yang tentaranya yang bawa senjata mati ya. Rakyatnya gak punya senjata malah hidup karena ngumpet ya. Kadang-kadang hidup tidak bisa diomongi. Kemarin saya pikir hoaks, ada satu video beredar. Satu anak muda buang sampah katanya. Ditegur sama pas sudah lampu merah, ditegur sama satu ABRI. Lu jangan buang sampah sama lono. Ya anak itu nyolot turun. Ya, ribut sama ABRI-nya. ABRI-nya dari di motor. Ya. Udah lu yang lagi. Pok dipukul gitu. Dia jorokin tuh ABRI. Gubrak jatuh dari motornya. Akhirnya kelahi. Ya. Tadi saya cerita saya rada kesel, waktu tahu itu benar, saya marah juga. Tapi bukan marah sama anak itu, marah sama ABRI-nya. Kok kalah kelahi? Itu loh, pakaian dinas itu mestinya keren ya. Mana boleh lo kalah gitu ya. Saya bayang-bayangin itu, waduh, kalau Kopassus yang didorongnya itu, jadi apa itu kira-kira? Hat. Jadi tempel itu dilipat-lipat kali gitu ya. Gila kita. Tapi saya pikir-pikir ini anak. Yailah masih muda 20-30an. Untuk apa bikin itu? Akhirnya masuk ke polisi, laporan lagi ya. Saya juga enggak tahu judulnya. Cuma saya waktu baca gitu pikir ya. Kadang-kadang kita juga, emosi kita juga bisa naik ya. Kita di jalan apa. Sehingga kadang-kadang kita sudah nempel S1, S2. Hasilnya cuma S-teller. Maka kita pikir-pikir sebetulnya kita ngapain nih? Kita punya kekuatan pukul orang juga, limitasinya ada. Yang dulu banyak jagoan-jagoan ya, kalau dia yang itu dulu, wow zaman anu itu gitu. Kalau dibilang penjara, masuk penjara kau. Sekarang dimaki orang pun kadang-kadang dia masih diem. Karena udah beda eranya, gak bisa ngomong. Yang dulu gagah perkasa, gak ada yang berani ngomong sama dia. Sekarang orang lagi incer untuk habisi dia. Gila ya. Dulu orang was-was dibuatnya, sekarang dia was-was dibuat orang. Gak ada yang abadi. Lu boleh jago 10, 20, 30 tahun, habis itu. Who knows? Miris ya. Nah oleh karena itulah kesia-siaan yang digambarkan oleh si pengkhotbah mau mengajak kita. Supaya kita bijak di dalam belajar dan memahami makna kehidupan ini. Kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Dan akhirnya harus menelan ludah dan kecewa pada fakta-fakta yang ada tentang hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Hidup yang tidak bisa kita atur. Oleh karena itu, apa yang digambarkannya di dalam ayat berikutnya sangat menarik sekali. Maka ia mengatakan, aku berkata dalam hati, lihat aku telah memperbesar, menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Kagum kan ya? Kagum, hebat ya. Wah luar biasa loh Salomo. Mana ada orang kayak dia? Seorang yang luar biasa bijak di dalam membuat sebuah keputusan pengadilan. Tapi seorang yang luar biasa hebat ya di dalam menciptakan seni. Dan seorang yang hebat dalam makan. Orang bikin puisi, seniman, biasa makan biasa saja. Tapi kalau Salomo itu makan berkelas. Waduh kalau baca itu makanannya tiap hari, wah ngeri banget itu. Rusa, tepung terbaik. Saya pikir gila nih orang. Jago makan bener nih. Tapi ciptakan sekian amsal, lagu-lagu pujian ribuan. Gila bener. Seniman amat nih orang. Bilang ini, ibu kandungnya ini. Itu cerita Salomo terkenal ya. Waduh, pemimpin hebat nih. Semua orang berbisnis sama dia. Waduh, bisnismen tulen ini. Mau cari kemana lagi orang kayak begitu. Kalau soal cewek, jangan tanya. Seleranya tinggi banget. Gak ada yang gak mau sama dia. 1000 orang istri dan gunting. Selalu saya bilang ya, kalau aku berpikir Salomo, jangankan dapat 1000. Ngenalin bini 1000 pun lupa nama kita itu. Apalagi kalau namanya mirip-mirip 5 kan. Gila nih orang atu. Hebat. Tapi apa yang dia bilang? Ternyata, ini yang menarik ya. Aku telah membulatkan hatiku memahami hikmat dan pengetahuan kebodohan kebebalan. Tetapi aku menyadari, ini yang hebat. Ayat 17. Itu pun usaha menjaring angin. Berbahagialah mereka yang mau belajar. Berbahagialah mereka yang terus-menerus belajar. Berbahagialah mereka yang mau tahu segala sesuatu. Karena mereka akan menemukan jati diri. Aku hebat, aku gini, aku bulat. Tapi tahu, ternyata cuma menjaring angin. Tapi barang siapa yang tidak mau belajar, ini pusing, tidak mau ini, tidak mau itu. You akan rasa hidup ini beban luar biasa dan kamu tidak akan menemukan dirimu siapa. Yang ada kau rasakan kau korban karena diperlakukan begini, diperlakukan begitu. Saya enggak terima, saya gini. Akhirnya engkau merasa korban tapi tidak pernah berbuat apapun dalam kehidupan. Carilah dan temukanlah. Engkau terkejut. Orang yang memberi sedikit selalu merasa sudah memberi segalanya. Orang yang memberi segalanya seringkali dia sadar masih kurang dalam pemberiannya. Karena dia akan belajar. Berapa uang yang kita keluarkan? Coba tolong satu orang miskin. Kamu kasih uang. Masih ada orang miskin lain enggak? Kamu jalan ketemu lagi, kasih-kasih. Habis uangmu. Masih ada enggak orang miskinnya? Baru kita bilang, aduh, aku mesti cari uang lebih banyak lagi kalau mau menolong lebih banyak. Tapi orang miskin ada, kau lewat. Orang miskin ada, lewat. Orang miskin ada, kau lewat terus. Uangmu banyak enggak? Banyak lah yang enggak keluar-keluar. Kau ketemu orang miskin, kau enggak mau nyumbang. Wah aku banyak uang. Karena tau gak pernah nyumbang. Gak mau kau tolong orang miskin. Begitu juga kalau orang kerja. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Makin banyak yang kau tahu, makin kau sadari. Masih banyak lagi yang perlu untuk kamu tahu. Karena terlalu sedikit nih. Mesti mau tahu ini, mau tahu ini. Tapi kalau kamu gak mau tahu, gak mau belajar. Maka kau rasa kau sudah berilmu. Dan tidak akan pernah mencarinya. Saya kalau baca toko-toko di waktu lampau begitu ya. Thomas Alva Edison. Belajar, gak punya apa. Lari sana, lari sini. Sampai dia bilang belajar susah amat ya kalau sudah malam. Nah, dia menemukan listrik. Orang yang di sekolahnya menurut gurunya gak pinter. Banyak orang gagal sekolah menjadi penemu yang luar biasa. Ya, tapi jangan buru-buru kalian kalau enggak naik kelas bilang karena aku calon penemu, Pak. Enggak jelas siapa yang nemukan kau nanti ya. Mereka berjuang. Mereka melakoni. Ya. Mereka enggak mau berhenti, mereka mencari terus. Karena itu penting sekali dalam hidup kita, Saudaraku. Barang siapa selesai kuliah dan berpikir dia sudah selesai kuliah, saya akan jawab dia orang paling bodoh, paling malang. Karena belajar tidak pernah berhenti. Apa artinya S1-mu kalau SMA lebih pintar dari kau? Justru kau menghina dirimu, lebih bagus kamu tidak sarjana. Malu dong, masa kamu sarjana ini anak SMA lebih pintar dari kamu? Itu namanya menghina diri. Apalagi kamu udah master. Dikoreksi sama anak SMP. Lebih parah lagi tuh. Pak, you salah pendapatnya itu mestinya begini, begini. Oh gitu ya? Wah kamu dokter? Enggak pak. Apa? SMP. Begitu lagi nanti orang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Maka dituntut tanggung jawab makin banyak. Saya ingat dulu satu orang. Orang Batak itu ya, Batak Karo siapa namanya? Yang Berkeley University di Jakarta dia agennya itu ya. Profesor, doktor, insinyur, terbelakang ada kali 12 gelar. Lengkap namanya itu loh, pakai gelar J12. Ya di kantornya Sudirman itu WTC ya. World Trade Center itu salah satu di situ dia punya kantor ya. Sampai saya bingung waktu ngeliatin kantor itu, namanya panjang gitu ya. Kita saya pernah anak-anak di Reformata saya suruh coba wawancara. Begitu cerita gini, waduh Pak ceritanya mulai lebar ke sana sih. Terus gimana? Itu cerita gak masuk akal sebenarnya Pak, tabrakan kiri, tabrakan kanan. Tetapi saya pikir-pikir gila ya, bisa pasang gelar 11 biji. Hah? Pendidikan jago, ini jago, bikin sekolah gak ada. Manajemen hebat, tapi segitu-segitu aja gak kaya-kaya. Maka saya kadang-kadang banyak ironi dalam hidup ini ya. Banyak motivator melatih orang bagaimana cara menjual yang terbaik. Wah dia latih habis-habisan. Yang jual yang kaya raya, dia gak bisa-bisa segitu aja dia. Begitu bilang, kok kamu gak kaya? Kan saya jualan omongan pak. Sehidup sukses, begini, bogono, begini. Kecap kau. Hidupmu di situ terus. Cuma banyak orang bodoh mau belajar ke situ, itulah susahnya. Padahal itu cuma pemicu saja sebetulnya. Potensi sudah ada pada dirimu, tapi kamu gak pernah mau cari. Sudah diledakkan, lalu kau jadi yang dapat nama orang lain. Mari kita memikirkan itu dengan jernih. Si pengkhotbah dia yakin, firm, aku orang paling hebat. Nyari, kaget, ternyata aku pun tidak ada apa-apanya. Oleh karena itulah Saudara, orang yang mencari dan mencari dan mencari mencari makin tahu dia tidak punya. Dia sadar, hanya dia rendah hati. Orang yang tidak mau cari, tidak mau cari, tidak mau cari, maka dia pikir dia sudah punya semuanya. Itulah jadi orang yang paling sombong. Kenapa orang sombong? Karena tidak tahu apa-apa. Saya kalau belajar ya, ikut kelas dosen dari luar negeri, saya ingat betul saya pernah nanya satu pertanyaan. Pak, you bilang begini, begini, begini. Yes. Kalau gini jadi gini, gini, gini, gimana? Ini pertanyaannya. Yang saya kagum loh jawabannya itu. Boleh enggak jawaban you saya jawab besok? Saya bilang enggak apa-apa. Saya kuliah intensif, enggak ada masalah gitu ya. Ya udah, besok saya jawab. Cuma tuh pulang saya mikir, kalau dosenku Indonesia, ku tanya, pasti jawab semua walaupun kami kelahi jadinya. Gak jelas jawabannya. Malah pernah dosen marah di dalam kelas karena temanku nanya, kau belum baca Alkitab ya? Saya sudah makan katanya. Buset, udah dia makan Alkitab ya? Sampai teman ini memang rada nyolot sih nanyanya gitu ya. Cuma memang jawabannya itu sebetulnya ngawur juga. Cuma temanku ini nanya itu nyolot terjadi ke pojok dia. Marah. Lu juga nyolot sih nanyanya. Nah habis kita tanya kemana, jawabnya kemana. Besoknya dia jawab. Begini ya, saya kemarin malam buka lagi buku, saya belajar studi. Kalau kita bilang begini-begini, jawabannya begini. Tapi kalau kita jawab gini, ada kemungkinan bisa jadi begini. Pada titik ini kita hilang sedikit link. Tetapi paling safe kita di sini. Ini jawaban hebat. Perlu satu malam. Saya pikir-pikir ya, wow. Luar biasa loh. Saya kagum sama dia. Maka pengajar dari luar negeri itu Profesor Tulen itu. Dr. Tulen. Oh, pengajar di Indonesia kadang-kadang bingung juga kita. Maka kalau profesor ngomong hati-hati. Pelan, pelan. Yang ngomong cepat itu, lulus SMP. Itu. Gak pakai mikir lagi kita ngomong. Kalau kita perhatiin, saya belajar. Gila. Saya kagum loh itu. Sampai sekarang saya gak lupa. Hebat. Tidak hina kalau kau menunda satu jawaban atas pertanyaan. Berikan besok, tapi berbobot. Puk, tidak perlu diperdebatkan. Yes. Saya dengar satu orang lagi, kalau ini orang Indonesia juga, tapi banyak lama sekolah di luar. Pak, ini gimana gini-gini? Men, ini ada tiga ya. Kalau ini jawabnya satu, tapi kalau kita bilang gini, akibatnya gini. Ini jawab dua, akibatnya juga begini, tiga jawabnya begini. Tapi di antara tiga yang paling safe yang ini. Kamu lihat, tapi ada orang kelompok ini, lu jangan buru-buru bilang salah. Keren ya. Ada tiga jawaban, kita tahu risetnya masing-masing. Jadi kalau kamu pegang ini yang paling deketin kebenaran. Enggak benar 100%. Tapi kalau orang ngomong kedua, jangan lu salahin. Ngomong ketiga, jangan lu salahin. Cuma risiko jawabannya ada. Saya belajar banyak itu. Ya, lalu saya lihat, iya. Makin banyak orang belajar, gila satu pertanyaan, tiga jawabannya. Kalau yang tidak belajar, lima pertanyaan sekaligus menjawabnya. Satu jawabannya apa? Tidak tahu. Pertanyaan dari 10 nih. Apa jawabannya? Tidak tahu. Maka orang yang mencari dan mencari dan mencari, menemukan dirinya, tiada. Ada di ketiadaan. Wah, itu sebetulnya bahasanya Kung Fu Chu. Keren ya? Ada di ketiadaan. Gimana sih? Enggak ada ya? Enggak ada dong, Pak. Ada ya ada. Ini kalau baca buku-buku ya, orang-orang seperti itu ya. Mengagumkan logika pikirnya. Dia ngelihat, dia memahami apa yang kita enggak lihat. Saya kira saya pernah ngomong itu, saya mau tes lagi gitu ya. Waktu kita masuk ruangan ini nih, mulai bayangkan tadi pertama kalian masuk dalam ruangan ini. Apa yang paling penting, yang paling luar biasa menurut kalian dari ruangan ini? Terserahlah masing-masing terjemahannya macam-macam. Begitu masuk, apa? Halo? Nggak usah pura-pura diam, taunya aku kau nggak tahu. Udahlah. Jadi daripada jawab, jadi salah, bego. Mendingan gue diam, kelihatan sedikit pinter. No. Beri komen saya dulu coba ya. Supaya kita bisa ngeliat. Waktu you pertama kali masuk, apa menurut kamu yang paling penting dari ruangan ini? Hah? Mimbar, apa, segala macam ya. Oh mimbar, Pak Bigman bakal di situ itu. Oh musik, bakal bagus, dan segala macam. Tapi enggak satu pun yang lihat bahwa yang paling penting dari ruangan ini adalah ruangan kosong. Lu ruangan kosong kenapa, Pak? Kalau enggak kosong, enggak bisa masuk kau. Karena kosong, kau bisa masuk. Maka apa yang paling penting? Ruang kosong. Siapa yang perhatiin ruang kosong? Enggak ada. Itu namanya ada yang tiada. Wih, ruangannya kosong. Nanti dulu. Justru dengan itu kau bisa masuk. Kita perhatikan sebuah ban. Kita perhatikan semua jari-jarinya. Padahal yang paling penting, lubang asnya. Kalau enggak ada lubangnya, asnya itu enggak bisa ada di situ. Memegang lubang itu. Padahal itu bolong sajanya. Siapa yang mau lihat ini tuh? Saya pikir-pikir ya, iya kalau saya kok lihat bannya juga ya. Saya lihat ini, kenapa dia lihat ke situ ya? 500 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Edan ya. Itu Kung Fu Chu. 500 tahun sebelum Masehi. Kita sudah 2000 tahun sesudah Masehi. Tambah bodoh, kan bingung juga. Kenapa? Karena kita semua instan. Tak pernah mau belajar, tak paling gampang menyerah. Orang zaman dulu itu selalu cari tahu. Begitulah eranya Salomo. Dia lihat. Dia cari. Hanya dia bilang apa? Akhirnya aku sadar. Aku pun cuma menjaring angin. Lalu kita kan bilang gini. Ya bego, masa cuma itu jawabannya? Itulah jawaban orang pintar. Wah itu mah bukan jari angin, Pak. Jaring ikan. Nah, itu orang bodoh. Waktu kamu temukan sesuatu yang tidak dilihat orang, itulah penemuan paling hebat. Orang tidak pikirkan bisa menjadi berguna, itu luar biasa. Ya. Makanya kalau sekarang ya namanya reaktualisasi itu sekarang ya apa namanya ini barang bekas ya. karton bekas apa dibikin orang kan. Dia tahu konsep ini, konsep Plato. Aristotle. Socrates punya murid namanya Plato, Plato punya murid namanya Aristotle. Aristotle merumuskan apa yang disebutnya reaktualisasi. Aktualisasi lain dari apa yang sudah ada. Itu konsepnya salah satu penjabaran pemakaian barang bekas. Udah gak ada guna. No. Ada guna. Jadi barang berguna. Dunia modern menyebutnya pengolahan limbah. Ya, sebetulnya itu betul sekali. Ya. Kita lagi mau kembangin sebetulnya. Siswa kita di sekolah itu kan saya udah hitung-hitung semua. Plus guru, plus apa, ada 600 orang. Ditambah SD kalau masuk pagi-pagi kurang lebih 700-an lebih. Ya. Tiap hari ke WC itu ya. Apalagi yang tinggal di asrama kan. Pagi, siang, sore nyetor itu 1-2 kali. Berapa banyak itu tinjanya itu. Ya. Sekarang kita lagi pikirin, orang bikin tinja itu bisa diolah. Jadi gas, biogas, bisa masak, bisa apa. Ini Desember saya sudah mulai ngomong kemarin, saya bilang, tapi saya nggak mau, harus coba. Tanah kita banyak beberapa titik, pasir kurang subur. Semprot pakai tinja. Aduh Pak, bau banget. Kalau kau rasa bau, aku datang. Kita kerja sama-sama. Wong saya pernah di Jerman. Lagi jalan di Asparagus punya apa namanya, perkebunan. Bau banget. Terus saya ngomong-ngomong, baru mereka ceritain. Pak, baru kemarin disemprot. Semprot apa? Tinja, Pak. Wah, masa nyemprotnya pakai tinja? Itu orang Jerman. Disemprotnya pakai tinja. Kalau kita capek-capek ke Trubus, kita beli pupuk mahal-mahal. Padahal tinja gratis. Lebih subur loh. Wah, asparagusnya gede-gede. Itu yang kalian makan. Jadi jangan sombong kau. Import asparagus. Jangan lupa kau. Ada kuning-kuning di situ. Wah, tapi memang gila tuh asparagusnya gede-gede loh. Ya, gede-gede. Saya jujur aja memang gara-gara ngeliat itu besok disediain, jangan makan tuh. Dasar Indonesia. Kakak mau makan karena ingat yang kemarin. Maaf ya, sebetulnya itu kebodohan. Padahal asparagus yang dimakan ini kan produk berapa lama kemudian. Lagi kan kalau disemprotin tinja kan gak masuk dia ke dalam asparagusnya kan. Kan tanahnya yang subur lalu dia memberikan buah yang bagus. Tapi kalau orang tahu, dia tahu. Tapi karena kita bodoh, kita pikir kita mau makan tinja. Miris ya. Ini satu anak kita sekolahkan untuk tenaga terbarukan. Saya enggak tahu. Saya harap dia bisa belajar banyak dan bisa kembangkan nanti di lapangan. Karena saya bilang tinja kita potensi besar. Nah, saya juga baru belajar kalau ternyata kalau kita bikin septic tank di sana, terus teman-teman bilang, dan itu efeknya berasa ya, saya akan mulai mau desain beberapa titik. Jadi kalau bikin septic tank itu pakai kayu belian. Tek, kotak masuk, blas. Nah waktu air tinja dibuang, diserapkan, masuk ke penyerapan, di sini. Nah ini di penyerapan ini, dia nggak perlu lagi kadang pakai ijuk terlalu banyak. Karena apa? Dikasih ijuk dikit, ini antara belian ini kan pasti keluar kan, nyerap ke tanah-tanah itu. Di bawah itu udah berkeliaran dia. Nah, maka tinja sekarang saya bilang kalau gitu kita bikin WC titiknya banyak, septic tanknya. Pisah-pisahin supaya semua ke bagian tinjanya. Ya, saya mulai curiga karena memang tadinya saya gak prepare. Karena beberapa nanam agak susah tadinya. Sekarang udah mulai lagi ya, mulai cepat nanam. Nah, ini saya mau kembangin. Jadi sistem septic tanknya, sedotannya, semprot. Ya, nanti siapa yang mau ikut Desember, mari. Akhirnya apa yang dikatakannya? Hikmat, pengetahuan tidak menyelesaikan persoalan. Kecuali menemukan jawaban. Apa jawabannya? Sia-sia. Sia-sia ingat ya, bukan tanpa makna sama sekali. Tapi sementara. Tahuku pun aku tidak tahu. Kalau aku tidak tahu, bukan berarti gak ada yang tahu. Aku yang gak tahu. Oleh karena itulah apa yang dikatakan si pengkhotbah menjadi pembelajaran bagi kentap. Menjadi hidup, menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Maka dikatakannya banyak hikmat, banyak susah. Siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak apa? Kesedihan. Jadi kalau gak mau sedih artinya apa? Halo? Jangan berpengetahuan. Keren juga sih, tapi memang betul itu. Kalau ada orang invalid otaknya, ya, batu pun dimakannya. Tak pernah dia merasa enggak punya uang. Loh, itu orang cacat ya, invalid otaknya dia enggak bisa mikir. Pakaian dia jalan, enggak perlu pakaian, telanjang dia enggak malu kan? Itulah bahagianya dia. Kalian kalau jalan telanjang malu enggak? Halo? Karena kau belajar kan? Bahwa kalau jalan telanjang itu memalukan. Salamu, kenapa kau belajar? Coba kamu enggak belajar, tenang-tenang kan? Tak perlu kau kerja susah-susah. Apa barang jatuh situ kau makan. Tapi yang bikin kau jadi masalah paling berat, untung ini si pengkhotbah ini belajarnya tinggi banget sampai dia sadar menemukan ya ketiadaan itu. Waduh, limitnya sekali. Kau nanggung, di sini enggak nyampe, di sini enggak nyampe. Maka susahnya pun tak berguna. Bisa ngerti ya? Dia hanya temukan, makin banyak belajar, makin banyak susah. Karena dia menemukan makin banyak yang aku tahu, ini contoh sederhana ya. Kalau kita jalan seluruh dunia, lihat banyak orang miskin, you makin stres kan? Lebih bagus tak tahu. Tapi dengan tahu banyak orang miskin, kamu tolong, tapi tidak bisa semua. Tapi kalau kamu enggak tahu, kamu rasa kamu yang paling miskin. Kamu enggak punya peduli sama yang lain. Maka dia tetap lebih beruntung ke atas. Tapi ingat tadi, orang itu menjadi orang yang rendah hati. Karena dia menemukan kesadaran akan diri. Dan akhirnya, apa yang dikatakan si pengkhotbah? Memang menarik. Ia menemukan kesadaran. Persoalan dunia tidak bisa diselesaikan. Karena penyelesaian persoalan dunia bukan di tangan kita. Yang sementara. Jadi apa jawabannya? Aku tidak tahu. Apa yang kau tahu? Semuanya sementara. Jadi kalau begitu gimana? Aku akan mencari dia yang melewati sementara. Ah, nanti jawabannya itu di pasal terakhir. Biar Tuhan tolong kita, pimpin kita, dan kita melakukan pembelajaran terus dalam hidup kita. Kata sementara atau sia-sia penting sekali. Ya, uang kita sementara. Semua sementara. Maka kita juga hidup dalam kesementaraan. Kiranya di kesementaraan kita mengukir hal-hal yang indah. Sehingga kita memahami manfaat hidup kita dan bagaimana kita berguna bagi sesama kita. Mengapa si pengkhotbah menyesali? Karena dulu dia berpikir, punya semuanya, harta banyak, bakat banyak, istri banyak, bahagialah dia. Tapi akhirnya dia sadar, semuanya jadi masalah. Bahkan masalah dia sangat serius, membuat dia menjadi penyembah berhala. Miris ya. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Untuk kita betul-betul hidup seperti apa yang dia mau.